Lah delowong susah jenengan meneng, sesok jenengan susah Allah meneng. Tapi lah delowong susah jenengan gelem nulung, sesok sak derenge jenengan susah, insyaallah Allah pun bakal nulung. Kula wenehi conto. Kula niku wong sing bola-bali diapusi karo wong. Bola-bali ditipu karo wong. Mila kathah kiai niku sering ditipu, soale napa? Supaya lak ana jamaah curhat bar ditipu, kiyaine wis duwe pengalaman ditipu. Kula wingi ning pasar ngeterke bojo kula, ya ditipu. Tuku pare sekilo pahit kabeh. Blas ra ono sing manis. Oh ya pare iki yen pahit, ya ta? Sepahit rupamu. Santai wae, Bro. Wong-wong sing rupane elek kaya kowe iki, ya ta? Kuwi lak miturut sejarah Nabi Adam kae. Anake Nabi Adam sing rupane elek kuwi malah dirabeke karo bocah wedok sing rupane ayu. Lak sing ganteng malah bojone rupane elek. Mila bocah-bocah sing rupane elek kaya awakmu iki, ya ta? Insyaallah berpotensi bojomu remuk so ayu. Kowe malah cekel-cekelan tangane ngopo banser kuwi? Aja cekel-cekelan, Bro. Jangan begitu dong. Kan aku jadi ingin. Mbak-mbak, Mas, aja petet-petet ngono kuwi to. Mula sandel-sandetan iki cah loro iki lho. Ya Allah, ya Allah. Malah kaya ning pengajian nonton kiye karo ndelok ning pantai iki ngene iki lho. Lho malah keplak-keplakan iki lho. Mbake mundur ide. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Iya. Kumbalmu ki yo cangkem. Kula wangsuli. La uripmu kuwi entek nggih nulung uwong. Sesuk awake dhewe bakal ditulung karo Gusti Allah. Lak kon nulung uang jenengan jawabane wis tahu, hati-hati. Ayo Bu, kalau ana wong susah ditulung, kok jenengan jawab wis tahu. Sesuk gantian jenengan susah jaluk tulung karo Gusti Allah, malaikate bakal bengok wis tahu. Mrongos kowe tak kandhani. Mila bocah-bocah banser iki lho. Kenapa kok saya cinta dengan banser iki? Kok waktumu montek nggih pengajian ngalor ngidul ngawal kiai. Insyaallah Allah sing bakal mulyake uripmu. Amin. Ngono kuwi ning ya ora weanan wae. Malah weanan wae. HP-ne cross sing gaya. Saya malah selfie-selfie karo kimcil lho kepiye, nggih update status, ngaji dulu guys, ini lho ya. Sok gaul. Aku iki sok ngarani HP-mu cross apa iPhone, kuwi rasane delok merek-e lho. Didelok saka flash-e. Lah cross iki biasane flash-e bruwet ya. Kaya rupamu. Lah enehi contoh tiang yang menghabiskan waktunya untuk Allah, maka Allah akan mencukupi hidupnya. Lah enehi contoh. Bu, malah nangis barang iki ngopo iki? Napa? Wedi karo kacamatane? Ya Allah. Napa? Cangkeme rondo mesti. Lah wong aku nggo kacamata ya mata-mataku dhewe. Aku tuku kacamata ya duwit-duwitku dhewe. Kok sing ribut nyopot kok cangkemmu ki ngopo? Apakah kalian begitu penasaran dengan mata saya? Pertanyaannya, kamu pengen mendengarkan ngajiku apa pengen delok mataku? Mosok cah cilik delok kacamata nganti nangis lak kurang ajar to. Buka mataku. Ayo, langsung menengok ke piye iki lho. Kan aku jadi silau. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, nggih jeneng nangis asile kuwi. Nggih jeneng nangis. Ya nggih. Kayak ngene. Wah, cah iki nangkape cepet but mantan copet ya to. Copet sembir. Kawan lama matamu, kawan lama. Aku ora kenal lo kawan lama. Kekrek cangkemmu. Enten cerita kula critakke. Nggih. Kula gadah jamaah saking Bantul. Duwe-duwe 30 juta. Pengen rabi plus pengen duwe omah. Wadul kali kula. Bah. Apa li? Loh. Sing dodol aku ya rasa bengok-bengok, kowe ki rasa bengok, kowe inget lak kowe ki bakul. Dodol bengok-bengok barang. Wis mlaku ngene lak ya wis kok. Malah cang goreng, cang godhok, cang kemu. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ketok iki bakule mung modus iki, sing lanang ke sing wedok suami istri ketok iki. Modus. Wadul kali kula, kula duwe-duwe 30 juta. Kula pengen rabi. Kula pengen duwe omah. Apa ya cukup jaman sak niki? 30 juta pengen rabi, pengen duwe omah. Lah kula mbiyen rabi niku mboten 30 juta. Kula mau ngedol Suprafit payu 7 juta nggih rabi. Suprafit tak dol, tak ijolke motor sing iso ngentut. Menawi Kanjeng Nabi niku Rabi Siti Khadijah mas kawine napa 20 ekor unta. Kula nggih padha 20 ekor tengu. Lah kula mbiyen kere banget kok. Mila kowe lara nduwe dhuwit pokoke wani rabi le, wis percaya wae. Wani rabi pokoke. Ngono. Lah kowe kamu kudu paham. Rabi niku salate namung kalih, kalih sinten. Kalih sinten. Kowe naksir sing ndi takon? Ayo, ndi? Oh, kowe naksir sing ndi? Oh, jilbabe ungu kae. Iya. Sorry, kamu sama mbaknya beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Iya. Asik wae kok, santai wae. Akhirnya takon kali kulo carane pripun supaya saya bisa menikah dan saya punya rumah. Kulo jawab ya abot li duit 30 juta pengen rumah pengen nikah kuih umpomong gengge omah wis apik banget ini ya omah gupon aku omah doro lah takon kali kulo kulo kedah pripun wis. Lah mong sekedar nikah cukup. Nikah niku lak murah sing larang gengsi. Nggih napa mboten? Ngrungokno. Nikah itu murah yang mahal gengsi. Nikah di KUA itu gratis, guys, gratis. Tapi kita itu kadang-kadang gengsine wong tuwa niki ra umum. Dadak dewange wangi utang atas nama mulyake anak. Mila dadak mara ning bank takoni karo wong bank. Kowe ngopo? Kula ajeng utang duit. Kuwi ngapa menah dompolan kuwi? Ngapa dompolan? Siapa? Oh, penyanyine teko. Kok dadak umpel-umpelan iki ngapa to? Teko keri ning mburi wae rasane ngarep. Teko keri nyul-nyul ning ngarep. Cocok iki matamu. Ucap banjir ya wis, lah teko kare ning mburi wae rasa dijojokke. Sroh wong ngaji. Wis, lungguh. Pokoknya pengajian ki adil, teko dhisik ning ngarep teko keri mburi. Mboten nggih, setuju? Lah sing teko keri aku. Aku ya ora apa-apa ning mburi ora apa-apa. Ku malah nggawa apa menah. Kula wangsuli. Akhirnya apa yang terjadi? Kula kandhani, lak duwe 30 juta kuwi nggae omah rung dadi. Kowe lak pengin kabeh cukup gampang, sedekahno duitmu. Niki kula cerita basic nyata. Cerita nyata. Ah bocah kula niki lak misuh-misuh to, oh kiai kentir. Nggih omah ora cukup malah kon sedekah. Kiai kok ngajak kere. Nesu bocah niki mulih ke pondok. Oh kiai ini petuk. Ya wis ora apa-apa. Jan aku petuk kok. Daripada kowe pekok, aku ya ngono kok. Akhirnya mulih. Seminggu niku ora iso turu belas, mung kelingan omongan kula. Lah pengen cukup sebagian bondomu sedekahno. Wong lak kuwalik-walik, biasane napa? Ayo sedekah sik, aku sik duwe utang. Sok lah utangku wis lunas, nembe sedekah. Saya sampaikan, kalau Anda mau sedekah, nunggu utangnya lunas, saya jamin utangnya ra bakal lunas. Tenan, kayak tunggali. Wong pengen, ayo santunan anak yatim, karo karang taruna, sesok ngenteni sugih. Mbok sak modare, awakmu ra bakal sugih. Mbah kula niku sugih pitung turunan. Tapi kula keturunan nomor 8.